minum. Siya, minta minum. Ya bang, minum dulu. Ya, ukuran berapa, Pak? Yang paling besar. Semuanya, Pak. Oh, berkibar nih, ntar tinggal 17 kan upacara. Oh, general siap nih. Alhamdulillah. Iya. Ini aja Pak. Iya. Mana aja muternya? Tadi itu mau dari kayu ring ya. Kayu ring. Ada yang nggak ada tali ini Pak? Coba. Ini 9. Ini berapa nih satunya? Satunya ya kalau nawarin mah 10.000. 10.000 ya 90.000. Ini 9, ini 180 belum ditawar ya. Iya. Pancasila apa enggak? Pancasila. Hah? Apa enggak? Enggak apa. Bendera harus apa Pancasila? Enggak hafal sih, Pak. Satu. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Dua. Enggak tahu. Ya, kemanusiaan yang adil. Beradab. Dan beradab. Tiga. Persatuan. Republik. Persatuan Indonesia. Indonesia. Persatuan. Indonesia. Indonesia. Empat. Kerakyatan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, hikmat kebijaksanaan, kebijaksanaan dalam, dalam permusyawaratan, permusyawaratan ber, berwakilan. Lima, keadilan sosial, keadilan sosial bagi, bagi seluruh, seluruh rakyat, rakyat Indonesia. Indonesia. Masya Allah, luar biasa tuh. Kalau lagu Indonesia raya apa enggak? Enggak. Nanti sambil jualan sambil ini direkam di situ. Yeah. Ada Indonesia ya. Yeah. Tanah air. Ulangi lagi nih Pancasila setiap satunya 100.000. Berapa? Satu sila 100.000. 100.000. Nah, satu. 1.000 perak. 100.000. Pancasila 5 sila tuh. Jadi kalau apa 5 500.000. Satu. Ketuhanan? Ketuhanan. Nah, terus Enggak. Coba kita ngapalin dulu nih. 100.000 nih 5 sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ulangi. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Dua, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan beradab. Ulangi, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil. Yang adil dan yang adil dan beradab. Satu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Wah, 100.000. Dua, kemanusiaan yang adil beradab dan beradab. Dan beradab. Ah, 80.000 tuh kurang dan. Kurang. Mau diulang enggak? Ulang. Terus kemanusiaan. Kemanusiaan. Terus adil dan beradab. Ah. Kurang tuh yang masih 60.000 tuh. Kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulangi, lancar. Yang kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, mantap. Tiga. Persatuan. Persatuan. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, tiga. Persatuan Indonesia. Satu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Wah, luar biasa. Dua. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan. Persatuan Republik Indonesia. Republiknya hilang. Persatuan. Persatuan Indonesia. Ah, udah 300.000 nih. Dua lagi nih. Empat. Kerakyatan. Kerakyatan. Yang dipimpin. Yang dipimpin. Oleh. Oleh. Hikmat, hikmat, kebijaksanaan, hikmat, kebijaksanaan dalam, dalam permusyawaratan, permusyawaratan perwakilan, perwakilan. Nggak apa-apa bonus deh, 400. Satu lagi, keadilan, keadilan sosial, sosial bagi, bagi seluruh, seluruh rakyat, rakyat Indonesia, Indonesia. Ulangi, keadilan, keadilan, keadilan seluruh bangsa, sosial. Ayo, keadilan sosial, keadilan, keadilan sosial bangsa, bagi, bagi seluruh, seluruh rakyat, rakyat Indonesia. Masya Allah, selamat lu kita Pak. 500 tambah 180. Ini berapa? 600? 680 ya? 680. Bapak, cucu berapa? Sama. Cucu? Cucu 2. Cucu 2. Udah sekolah? Belum, masih udah sekolah satu yang 4 kelas 4 SD. Jadi yang satu masih belum ya. Masih TK. Kita bayarin dulu ya yang ininya. Pancasilanya dulu deh. Ada silakan 500 nih. Aduh enggak apa. 1 2 3 4 5 500. Ini 180. Iya. Ini Bapak ngambilnya berapa lebihnya? Kalau dari sana berapa? Alhamdulillah banyak sih, udah banyak. Oh, ini Pak, udah lebih banyak. Enggak, ini Pancasila, ini kan bendera. Iya. Ini saya bayarkan 200 aja. Iya. Ya. Iya. Jadi berapa? di 700. Nah, orang hafal apa surat Quran? Apa? Quran hafal surat apa? Surat apa? Tidak anu alak binas belah. Alak binas. Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikuddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqin syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin iza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aladir waswi suki sudurin asmina jinn atu wa nas. Alhamdulillah. Berapa nih Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nih tambahan buat Bapak. Ini semuanya 1.500.000. Alhamdulillah. Ya, pulang dulu, istirahat dulu aja. Iya, iya, iya, Pak. Makasih banyak ini. Aduh, jadi, aduh, jadi. Ini bawa ininya. Iya, iya, iya. Istirahat, pulang. Ya, iya, ya, Pak, ya. Jangan ninggalin sholat. Alhamdulillah, Pak. Moga-moga Pak ditarik emas ya. Terima kasih ya. Iya, ya. Ini saya bawa nih benderanya nih. Pak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum.